hujan lagi gitu. Bahkan ketika panas terik kayak tadi pun kita kan bilang tadi ya, sempat bilang, wih cuacanya panas banget nih, kayak clear banget gitu. Kayaknya gak mungkin hujan nanti sore, tentu hujan juga kok akhirnya gitu kan. Nah itu harus kita antisipasi, kalau hujan seperti apa, kalau akhirnya tidak sesuai dengan. Nah bayangkan ya teman-teman, hari ini kita syuting dan waktunya cuma hari ini dan besok kita sudah harus keluar kota misalnya. Kalau hujan seperti apa? Itu harus kita plankan, harus kita antisipasi gitu. Alat-alat sudah disewa misalnya, terus kru sudah dibayar, ternyata gak jadi isu gara-gara hujan. Nah itu harus kita antisipasi. Antisipasinya kayak gimana? Harus siapkan plan B. Apakah adegan ataupun shoot itu bisa di take ketika keadaan tetap hujan misalnya, ataupun kita nunggu reda atau seperti apa. Misalnya kita gak nunggu reda gitu, adegan itu bisa di take di tempat yang gak hujan gak? Misal di teras-teras atau seperti apa yang memang ketika hujan dia ada atapnya gitu, misalnya, ataupun dilakukan di dalam ruangan misalnya. Memungkinkan enggak? Kalau memungkinkan kita bisa ambil. Masalah audio nanti dulu. Masalah audio kalau hujan itu kan sudah parah banget kalau hujan. Kita akan rekam mungkin ketika memang ada drama atau misalnya ada dialog, kita akan rekam nanti di edika. Ada proses namanya edika. Kemarin kita sudah sampaikan di audio post, di post production itu ada namanya edika. Kalau teman-teman biasa sebut dubbing. Istilahnya dubbing, tapi lebih tepatnya ADR, ADR gitu. Jadi ketika di pinggir jalan perlengkapan audio kita nggak lengkap gitu kan, sementara harus ada dengan dialog di pinggir jalan, tapi motor lewat-lewat terus ya, nggak akan mungkin dapat audio yang clean kecuali kita punya clip on gitu kan. Clip on itu sangat membantu sekali. Antara lain adalah sementok-mentoknya cara adalah itu tadi, EDA. Memang kerja dua kali, tapi ya produksi bisa terselamatkan. Oke, ini sebelum lengkap semua, ini udah lengkap semua juga ya? Satu, dua, tiga, empat. Oke, kelompok yang satu belum. Oke, kita coba sambil istirahat, sharing-sharing dong apa tadi pengalaman yang di lokasi syuting dan kendalanya apa. Terus gimana syuting hari ini? Coba, ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tiga Shoot beranggotakan saya pribadi, Imam Haika, ada Nafal, ada Sinek, Musa, sama Kak Arin selaku founder ketua kita. Produser. Kalau saya sendiri kan talent atau aktor pas proses shoot video tadi, kekurangannya ya pribadi saya pribadi ya kamera sama apa sih ya, lebih ke alat ya, alat properti. Dan cuaca tadi kami nggak duga hujan. Alhamdulillah pas di puncak di shoot video saya lagi minum dan saya presentasi itu memang panas sekali ya, pas di mana sampai kami memang nggak sanggup lagi shoot, gerah, lapar lagi ya. Terus disitulah kami merasa disitu kami harus menyelesaikan segala. Nah kalau lagi selesai terus ya nggak bisa beres. Alhamdulillah selesai dan mungkin kayak yang kami shoot tadi, kalau sama saya ya opening sama closing. Untuk materinya kan itu versi audio dan gambarnya udah diambil sama pihak kalau misalnya isi kontennya nanti mungkin saya akan lebih ke audio visual gitu. Ya, maksudnya mungkin narasi ya? Narasinya atau voice over. Mungkin teman-teman bisa, jadi misalkan gambarnya diambil dulu tapi audionya direkam terpisah gitu, nanti ditempel gitu kan ya. Nah itu istilahnya, mungkin teman-teman biar gak susah nyebutnya, VO atau voice over. VO ya, atau narasi. Nah, itu biar enak. Jadi maksudnya ini hafalan hari ini untuk berlaku seluruh hidup. Nah, itu aja. Jadi istilahnya ini audionya VO-nya. VO voice over itu lazim di istilahnya itu memang sudah lazim digunakan dari apa namanya? Video-video yang sejenis itu. Jadi kenapa bisa panas? Maksudnya kenapa panas-panasan? Kok tadi saya juga ada bilang panas-panasan syuting segala macam. Haruskah di tempat panas syutingnya? Memang tadi panas banget di rumah itu. Ah, filmnya kalau saya lihat di spot itu bagus, bagus lagi. Okay. Cuacanya sangat siap. Ya. Bagaimana dengan gambar hasilnya? Oh ya, sorry sebelumnya dapat semua nggak konten yang mau di shoot hari ini? Dapat semua nggak pak? Dapat, dapat ya. Artinya nggak ada yang utang ya, shootnya ya. Insya Allah nggak ada ya. Oke. Okay. Ya karena kameramen itu kalau salah. Siap siap. Oke. Okay. Baik. Kita nggak mau ya. Dari yang lain, teman-teman lain dari satu tim yang sama dari itu gasot. Oke. Okay. Gasot. Kenapa? Apa ya? Ada kendala lagi lah mas. Shoot kamera. Kita lihat. Kita ketua. Oh nggak ada. Oke cukup. Boleh ke sebelahnya. Ya udah. Saya kembalikan ke apa? Thank you, kita sok. Siap, siap. Oke, okay, next, boleh. Dari sudut kota. Sudut. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sudut kota. Jadi tadi pas ke lokasi yang kita hadapi adalah masalahnya yang pertama mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kita sudah siapkan rencana planningnya seperti ini. Tiba ke sana situasi itu tidak seperti yang kita harapkan. Apa yang berbeda dari rencana? Rencana kami awalnya itu mau kami buat tentang masalah jogging, tetapi dari orang-orang yang lari di situ cuman tidak memungkinkan. Karena? Karena orangnya terlalu sepi. Oke, okay. Tidak ada orang jogging. Oke. Ya, hanya okay, boleh saya potong, boleh saya ini sedikit. Kita bikin sedikit tentang orang jogging gitu kan. Tapi kita tidak tahu apakah bisa ada orang jogging atau enggak. Artinya kayak gini gitu kan. Kita menebak-nebak. Oke. Okay. Kali-kali aja ada orang jogging besok. Kita ambil jogging. Nah, kita udah tulis jogging nih. Kalau enggak ada gimana? Ya kan? Nah, kalau memang tetap kita harus ada orang jogging, berarti kita harus ada calon. Nah, calon jogging. Itu masukan sih, input aja. Oke, okay, next kemudian. Ya, tadi kami pakai jalur dan akhirnya. Tapi jadi berarti ya dengan ini. Oke, berarti gak ada jalan. Iya. Iya, ya. Oke, siap. Keren. Setelah itu kendalanya mungkin di hujan pas hujan kami enggak sempat shoot untuk footage lagi. Oke. Jadi itu kendalanya. Tapi akhirnya kena semua enggak? Maksudnya yang dibutuhkan untuk kebutuhan produksi, editing akhirnya dapat semua maksudnya. Kalau yang untuk jogging mungkin dapat semua, cuman tambahan itu masih kurang sebetulnya. Oh betul. Jadi kira-kira masih kurang atau bisa diedit menurut teman-teman? Cukup ya, cukup ya. Artinya gak ada yang utang ya. Maksudnya dengan materi yang ada tetap bisa kita selesaikan ya. Oke, siap. Oke, next. Teman-teman, yang lain? Berada yang lain? Ada tinggalannya? Masa gak ada? Departemen yang lain gak ada? Oke, boleh next. Oke. Oke, silakan Mas. Oke, kami dari Mars Studio. Yes. Secara umum, alhamdulillah dari jalan saja. Namun beberapa kendala tadi sama juga dengan teman-teman yang lain. Hujan, kurang panas dan hujan. Dan juga khusus kami wisata itu cakupannya lebih luas. Jadi tadi sayangnya kami nggak pakai kendaraan. Jalan ke setiap saat itu cukup memakan energi. Oke, okay, siap. Okay. Ada berapa destinasi tadi? Ada 4. Ada 4 apa aja? Jadi Pulau Padang, kemudian Tsunami, kemudian Makam. Kemudian juga Taman Sari, Taman Ustaz Selatan. Kemudian tadi mau ketika kami mau ke depan. Raja Raya kan kayak energi udah habis ya. Akhirnya memilih untuk pesan grab kembali. Yes, pesan grab ya. Kita ada pos pos produksi yang tidak terduga ya. Iya, betul. Nah, itu harus dicatat ya. Artinya pos produksi yang tidak terduga itu sebenarnya harus dicatat sebelum kita produksi. Artinya apa? Jarak dari sini ke mana, terus transportasi gitu kan. Itu namanya namanya produksi traveling sebenarnya. Traveling bukan berarti kaitannya dengan traveling jalan-jalan enggak. Bisa bikin film pun drama. Kalau tadi kalau maksudnya pindah-pindah lokasi dengan jarak yang dekat, terus kemudian pindah-pindah lokasi dalam satu hari namanya traveling. Dalam produksi itu namanya traveling. Jadi bukan bikin film tentang traveling ya, tapi movement-nya itu namanya traveling. Artinya ketika syutingnya itu kita traveling, ada dengan jalan, ada pokoknya pindah-pindah, itu harus kita antisipasi transportnya nanti pakai apa. Terus kemudian siapa saja yang jalan, terus menggunakan apa transportasinya, apakah ada kendaraan untuk itu dipersiapkan. Akhirnya ini jadi pembelajaran. Akhirnya keluar juga kos produksi yang tidak terduga gitu, untuk transportasi. Ekspektasi kita kan ya sebenarnya udah bisa diantisipasi ya. Kenapa harus jalan gitu? Sedangkan jauh di daerah taman saya itu nggak padat kalau jalan kaki ya. Lumayan apalagi kalau masjid raya. Ya jadi tapi kayaknya tadi dapatnya banyak ya. Cukup dan saya banyak ya. Sangat cukup. Siap. Keren. Oke. Ada yang lagi nggak, Mas? Silakan Mas yang lain. Ya. Oh enggak. Satu lagi. Produser. Ujung. Silakan bicara. Oh my god. Ya kayaknya sudah dirangkum semua ya sama Pak Ali. Oke. Ya. Karena kami ini lokasi yang sama, tempat yang sama, mengambil satu objek yang sama, jadi ya lebih kurang yang seperti itu. Oke, ada berantem nggak di? Ya alhamdulillah tidak ya. Cukup kompak. Teamworknya cukup bekerja dengan baik, okay. Alhamdulillah. Tiga orang padahal. Iya. Oke, thank you, Mas. Next. Nah, mau pengen ulang dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pihak Escocoy itu ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu terkait masalah yang kami alami di lapangan. Yaitu yang pertama, kami kekurangan dari segi ilmu, dari segi ilmu dalam mengambil video, mengkonsepkan dan arah alur cerita masih sangat kurang. Pertama dari sudut video, kita ingin mengambil ini cocoknya nada menegangkan, tapi sudut videonya tidak pas. Misalnya sudut video sudut menegangkan, tapi tidak pas. Sudut video lagi sedang marah, tapi sudut videonya nggak pas. Gitu. Nah akhirnya pas tanya ke sini, ini mau editnya gimana, kurang ngerti gitu. Kemudian dari segi talentnya, dari segi actingnya, kan kami buat seperti video pembelajaran, video edukasi gitu kan. Tapi ya kurang pas di talentnya gitu. Ada tambahan? Ada sedikit penambahan, mungkin kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan itu salah satunya itu susahnya bisa kita ini pengalaman saya, karena saya pertama di bagian pertama terjun ke lapangan. Saya merasa bahwa susah gitu, apa istilahnya, mensamakan persepsi. Nah, ada di lapangan itu susah juga. Misalkan, wah ini sudut ini ambil ya, sehingga karena belum terjadinya kekompakan tim sehingga susah gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu betul kayak abang bilang tadi, itu cost production itu tiba-tiba kita ingin aslinya di depan orang jualan nggak mungkin kita nggak beli ya. Nah, itu pertama saya nggak perkirakan sehingga di sana sudah jadi kos gitu. Nah, itu yang gak layak. Yang ketiga itu hujan dan yang terakhir buat saya itu malah sendiri nih kalau tim memang nggak kompak sehingga susah ngambil videonya. Tapi kalau tim sudah kompak itu luar biasa enak sekali. Tapi sekarang saya merasa sudah kompak. Oke. Kompaknya di akhir akhir ya. Ini sudah kompak. Oke. Sekian bang. Indonesia, translate-nya apa? Subtitle-nya tetap berbahasa Indonesia gitu. Pasti muncul pertanyaan, ini kok bahasa Indonesia, tapi sebenarnya itu juga bahasa Indonesia. Kenapa? Apa perlunya? Perlu, karena sekarang orang nonton video biasanya, gitu kan? Antrian transportasi jauh, misalnya kalau di Jakarta mungkin antri KRL gitu kan, yang memang benar. Bahkan di dalam KRL pun mereka nonton video, kan mereka nggak tahu audionya seperti apa, karena saking crowdednya yang berada di dalam kereta. Mereka sambil berdiskusi cakap, mereka nonton video. Itu terjadi. Kalau nggak percaya, teman-teman lihat di YouTube gitu kan. Itulah kebiasaan sekarang. Artinya apa? Budaya masyarakat menonton sekarang sudah bergeser. Di dalam KRL pun mereka nonton film Hollywood gitu kan. Artinya itu akses itu luar biasa. Nah, kita harus respon itu. Makanya iklan-iklan Gojek, iklan-iklan yang memang akhirnya ditayangkan di Instagram dan di YouTube itu mereka pakai translate, pakai caption di bawahnya, walaupun bahasa Indonesia, translate juga captionnya bahasa Indonesia. Bahkan bisa dinyalakan itu mau pakai translate atau enggak, itu ada settingannya kan di YouTube kan ada sisi di situ. Fungsinya untuk itu, kadang mereka nonton itu mereka nggak dengar audionya karena suasana ramai, tapi mereka lihat gambar. Nah, dikarenakan dari caption itu videonya nggak pakai audio pun mereka lihat pun mereka matikan audionya pun pesan disampaikan. Karena apa? Hanya caption gitu. Jadi sebisa mungkin usahakan. Apalagi kita mau pakai narasi, ya, pakai voice over. Karena video mumpung pendek gitu kan, gak 1 jam gitu. Yang si caption 1 jam juga cost lagi sebenarnya. Karena ada orang yang spesialis ataupun ada orang yang kerjaannya ngasih caption, ngasih subtitle gitu. Itu lumayan juga pekerjaan itu. Kalau teman-teman yang mau ambil job itu, bisa juga. Nah, ini mumpung maksimal 3 menit, bahkan mungkin teman-teman bikin video 1 menit atau 2 menit harus ada caption itu, dan harus jelas, dan fontnya jangan alay ya. Pilih saja Arial miring, italik. Nah, itu kaitannya dengan production design. Ketika fontnya udah salah, video sebagus apapun itu akan turun kualitasnya, pasti. Makanya penting dengan production design. Kenapa dari kemarin selalu yang di up adalah production design gitu kan? Ya, itu menjadi PR banget, soalnya itu basic banget, PR banget. Teman-teman yang udah bikin video keren-keren ternyata fontnya sangat-sangat gagal gitu kan. Artinya utang-utang itu fontnya keren, gotik segala macam kan, akhirnya dipasang dan tidak sesuai padahal videonya video komersial gitu kan. Itu oke, kita apresiasi dulu lah buat teman-teman yang sudah syuting gitu kan, tepuk tangan dulu lah. Kita masuk ke materi ini. Oh iya, sambil di copy ya ke materinya, ke laptop yang tebal edit nanti, sambil di copy, sambil langsung edit aja ya. Bisa dipraktekan, sudah bisa kecil editingnya. Ini materi ini singkat, sangat singkat. Tadi bisa setting proyektor gak? Saya gak ngerti setting proyektor itu benar gak settingannya. Coba, ada yang mau jadi volunteer? Iya. Gimana? Coba yang biasa presentasi, yang biasa skripsi, yang presentasi nggak jalan-jalan, ada? Baca nggak ya? Nggak terbaca. Apa itu tulisannya? Oke, materi bahasa di video. Ini materi favorit saya karena job desk saya, profesi saya di situ, jadi. Mungkin agak sedikit detail, tapi ini basic aja. Materi ini sering saya bawa kemana-mana ketika mengadakan workshop tentang editing. Nah, mungkin nanti proses editing teman-teman nggak akan serumit ini, tetapi ini harus diketahui, basic ini harus diketahui karena nanti ketika teman-teman dapat proyek ataupun pekerjaan video yang memang skala besar, teman-teman jadi minimal sudah paham tentang basicnya. Ya, kemarin post production apa bahasa Indonesia nya? Pasca produksi. Apa artinya? Proses editing dan seterusnya dilakukan setelah produksi. Okay. Jadi tiga tahapan itu ada apa aja teman-teman? Tahapan produksi, pasca produksi atau post production. Nah, biasanya disebut gampangnya disebut post pro. Jadi bisa teman-teman pakai istilah post pro, post produksi ya, kata post produksi. Ketika untuk editing dan sampai selesai editingnya itu namanya post pro. Jadi ketika ya, teman-teman ini sudah masuk ke post pro karena selesai sudah selesai syuting. Ya, sudah selesai produksi. Sekarang tahapan teman-teman adalah post pro. Di situ dijelaskan proses yang menangani pengolahan gambar dan suara setelah proses produksi selesai atau proses syuting selesai. Proses ini meliputi apa aja? Ada editing video, ada tata suara, ada visual effect, sampai ekspor hasil akhir video. Ya, jadi nggak cuma editing, biasanya melibatkan banyak. Banyak pekerja di sini. Oke, nah ini tahapan-tahapannya dalam pasca produksi atau post production, tahap-tahapannya. Kelihatan nggak? Ini yang besar. Nggak kelihatan. Oh, kelihatannya. Nggak ada suara gue di sini. Saya takdir. Oh, apa? Saya takdir. Nggak kelihatan. Ada solusi biar kelihatan? Coba saya minta relawan yang bisa setup ini fokus atau proyektor. Oke, terima kasih. Ini tes banget belum, Pak? Iya, apa Pak? Kita harus tes semuanya. Tadi juga sedikit kita sebenarnya mau tes ya. Tes. Jadi demo ya. Gimana cara setting proyektor yang benar? Settingnya cuma segitu atau layarnya di masih fokus saja itu kalau di software editing dia ada kayak bin itu pengganti folder. Kalau adegan biasanya dipisahkan baik lokasi. Misal adegan makan di meja makan, terus kemudian adegan makan di teras rumah gitu. Itu kan dua adegan yang berbeda. Artinya ada scene meja makan, ada scene teras rumah gitu ya. Jadi scene itu adegan scene misalnya ya, scene. Jadi bacanya bukan skin ya. Banyak teman-teman yang akhirnya terpleset pindah ya. Jadi skin. Oh, skin artinya apa? Kulit. Jadi kita lagi gak ngomongin kulit ya, ngomongin adegan, scene. Nah, scene itu kalau di skenario bisa dikasih nomor gitu kan. Nah, misal scene 1 itu tempatnya di mana? Di dalam meja makan. Misal. Kalau teman-teman tadi di lokasinya tadi di lapangan aja, di lapangan. Nah, berarti ketika move pindah lokasi itu pindah adegan walaupun masih dalam lapangan gitu kan. Itu termasuk kita bedakan. Artinya ada beberapa scene yang memang di-take di dalam lapangan itu. Jadi ketika tempatnya sama berarti kita panduannya adalah adegan. Misal adegan dia main bola, kita lihat ini main bola. Kemudian adegan dia pinggir ke lokasi di bawah pohon karena dia kelelahan main bola dan minum. Nah itu udah dua scene yang berbeda. Ya. Jadi dua scene yang berbeda. Scene main bola dengan scene minum air di bawah pohon. Karena apa? Dia ada adegan move. Ada adegan move dan udah beda. Beda lokasi. Walaupun masih tetap dalam satuan lokasi besar gak padat. Nah, kembali ke manajemen file. Artinya file itu kan di folder-folder kan berdasarkan scene. Kalau itu film berdasarkan scene, scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, scene 5. Jadi enak ngeditnya. Jadi sih ketika teman-teman filenya banyak banget gitu kan, bercampur semua dan kamera kan campuran semua. Jadi enak ngeditnya. Setelah begitu juga dengan audio. Audionya kan kalau film biasanya direkam terpisah dari kamera. Nah itu harus di sync dulu. Jadi sync dengan sync ya. Sync itu biasanya SJNC. Sync. Sync in audio. Bahasa Indonesia apa? Sinkron. Ya. Synchronize. Itu dari bahasa synchronize ya. Synchronize. Sync in audio dengan gambar. Itu penting. Karena akan kerepotan editornya nanti ketika ketika gambarnya gak sync dengan audionya. Nah pekerjaan siapa ini di sync? Sebenarnya itu pekerjaan loader. Dia yang copy file dan bukan file dari lokasi syuting ke post pro gitu. Dia copy file, dia copy audio, terus kemudian di laptop dia mungkin akan sync audio. Dan di laptopnya akan sync audio dan gambar dan juga dikasih ke editor. Atau biasanya asisten editor yang sync. Biasanya terima dari lapangan sudah terpisah audionya dan belum disik, biasanya asisten editor yang disik. Atau lebih parah lagi, editornya yang disik gitu. Makanya editor selalu ngomel-ngomel kalau audionya belum disik gitu. Ya. Jadi sebisa mungkin kita sik sebelum kita kasih ke editor. Nah dalam hal ini, hari ini ketika audio itu bisa, ya gak apa-apa lah editornya sabar-sabar saja ya. Oke, sinkronisasi audio dan kelima. Kemudian ada proses editing di sini, proses editing. Yang kemarin kita sudah bahas, editing offline dan editing online. Editing offline itu apa kemarin? Proses menyusun struktur. Nah, struktur cerita. Artinya, dia berhak otak-atik cerita itu sesuai dengan versi editor. Tentunya dengan ACC dari sutradara nanti. Misal, editor kenapa bisa merubah-ubah? Kadang editor itu dibilang dia punya apa namanya magic gitu ya, artinya gambar yang tadi seadanya dan bisa dibikin bagus sama editor. Yang paling parah adalah sutradaranya sebagai leader produksi dalam hal kreatif ya. Sutradara itu sebagai lead dari produksi dalam hal kreatif dia menyerahkan ke editor untuk jadi bentuk. Editornya nanya kan, bang ini mau dibikin gimana? Ah terserah lah. Nah itu bencana alam gitu ya. Jadi sering gak kayak gitu teman-teman ya. Jangan sampai ya. Artinya sutradaranya sudah mentok gitu. Karena dia sendiri ragu nanti akan dibilang mentok. Nah kalau itu dia sendiri, bang aku bikin kayak gini ya. Bisa kok jadi apa ya gitu. kurang baik gitu, karena ya gimana pun ketika tidak sesuai skrip berarti proses produksinya memang tidak siap gitu sebetulnya. Nah, kemudian proses editing offline itu sampai mana? Ya sampai struktur cerita benar-benar jadi. Dia belum ngurusin audio, dia belum ngurusin warna gambarnya seperti apa, dia belum ngurusin sampai pokoknya durasinya pas, sampai peak log ataupun sutradaranya sudah suka dengan jalan ceritanya. Oke, ini udah oke, yang ini baru lagi. Nah, itu muncul namanya peak log itu picture log ya, picture log. Artinya gambar itu dikunci sama editor. Artinya nggak boleh lagi dirubah-rubah. Artinya itu yang udah versi final. Nah, kemudian ada editor online menerima hasil itu. Nah, editor online ini dia ngurusin ya kayak gambar, maksudnya warna juga. Kebanyakan editor online kerjaannya ada sebagai colorist atau color grading. Dia benerin frame-nya ketika ada yang mirip, dia benerin gitu. Terus ketika ada boom yang bocor, dia akan crop gitu. Terus kemudian ketika ada gambar-gambar yang kurang pas frame-nya, dia akan percantik itu gitu. Pokoknya poinnya adalah gampangannya editor online adalah membuat gambar itu terlihat cantik dan siap untuk ditayangkan. Nanti karena proses hasil akhir yang akan mengekspor itu adalah editor online. Jadi sebenarnya itu. Nah, tapi kalau kita dalam skala kecil produksi biasanya editor offline dan online jadi satu dan kita harus siap terhadap itu kan. Ya kita offline, kita online. Jadi dan nggak masalah juga, nggak masalah. Tapi idealnya editor itu harus ada dua, antara editor offline dan online. Nah, editor online ini dilarang ataupun tidak boleh sama sekali mengubah struktur cerita. Nah, kalau versi editor online ini kurang panjang gitu. Berarti ini kurang, ini di dialognya segala macam gitu lah. Terus dia otak-atik struktur gitu. Nah, itu haram ya, nggak boleh. Karena bukan wewenang dia, wewenangnya adalah di editor offline tadi. Ketika gambarnya sudah, strukturnya sudah pas, dia di lock atau dikunci. Makanya nggak boleh mengubah sedikit pun, satu frame pun nggak boleh sama editor online. Oke, kemudian ada audio mixing. Nah, setelah editing offline selesai, selain gambarnya dikirim ke editor online untuk dikasih warna atau dipercantik, nah kita bisa linear juga kirim audionya saja ke orang mixing, ya. Di situ yang mixing pekerjaannya namanya sound designer. Jadi dia mixing audio itu. Jadi gak cuma musik aja yang dimixing, film justru lebih harus dimixing daripada lagu ya. Karena apa? Film itu lebih kompleks. Dia mikir logika, dia mikir sampai mikir logika, mikir gimana caranya film ini audionya bagus tapi tetap natural. Contoh, ketika kita ambil master atau ambil jauh gitu kan, audionya itu gak mungkin sedekat sekeras ini. Apa itu? Ya ini masih bawa pendekar-pendekar itu ya. Jadi memang kadang ada orang diam tapi suaranya entah dari mana ya kan. Itu suara dalam hati. Nah di dalam film biasanya gitu kan, shootnya jauh gitu kan, audionya juga agak jauh. Jadi dimensi ruangan itu benar-benar diperhatikan oleh seorang sound designer. Harus beda ketika shootnya jauh, orang berdua berbicara tapi bisik-bisik, otomatis dia gak kedengeran dari jauh. Kedengarannya pun cuma bisik-bisik. Tapi begitu di close up, gak mungkin suaranya segitu lagi. Pasti suaranya lebih ke aku harus ngomong. Itu pasti kedengeran. Paling yang bisa cuma bibir gitu. Harus beda suaranya dengan dimensinya dia long shot dengan extreme close up. Nah, kalau bibir doang kan tadi kemarin tergolong dengan extreme close up istilahnya. Pasti beda bibir aja dengan sudut jauh. Audionya itu harus dibedakan, nggak mungkin disamakan. Apalagi ketika nanti filmnya diputar di bioskop, itu akan berasa sekali, berasa itu mixing. Dan dia ngasih sound effect juga, sound effect apa yang belum ada bisa. Walau di sini ternyata nggak ada jaket bisa, tapi si sound designernya ini kayaknya seru gitu. biar kasih suara jangkrik dikit biar terlihat ini malam-malam di pedesaan. Logis nggak kalau di sini kasih suara jangkrik? Masih logis. Ya udah tempel aja, jadi sengaja ditempel. Nah kemudian balancing tentu saja, balancing artinya terus hilangin noise gitu kan. Jadi noise-noise yang memang tipis gitu kan masih bisa diselamatkan oleh audio mixing ya, atau sound design. Nah biasanya lagi-lagi dalam skala terlalu kecil biasanya kita lakukan itu oleh editor, jadi sama aja gitu ya, editor mixing ya, editor yang kalau grading gitu kan semuanya dilakukan oleh editor merangkap jabatan. Nah kemudian ini kita gambari color correction atau color grading, proses pewarnaan video oleh colorist ya, biasanya yang ngasih warna itu namanya colorist. Oke. Kemudian pada ekspor seperti yang teman-teman sering lakukan, istilahnya render ya, sampai itu tayang. Nah, oke, seperti itu. Kemudian ini sync atau organize tadi yang kita bilang adalah ini contoh organize file atau manajemen file sebelum kita editing. Ketika videonya berupa iklan pariwisata misalnya, seperti yang didapat oleh kelompok, tema yang didapat oleh kelompok Mars ya, oleh produksi Mars, kayaknya agak mirip karena dia berbagai macam destinasi. Nah ini contoh seperti ini, itu masih di dalam yang biru itu folder, masih di dalam komputer kita, masih di dalam komputer, artinya ada di sini ada dua kamera, ada satu file audio, ada satu file drone misal, artinya kan seperti itu, persis seperti itu. Sana kamera satu, kamera dua, di bawahnya ada drone, di sana ada audio, kemudian ada file aset. File aset ini logo-logo dan segala macam, misal ada logo perusahaan kita, terus logo sponsor atau logo apa aja lah kita masuk, logo dinas ataupun logo Wonderful Indonesia gitu. Nah, kita masukkan dalam satu folder file aset, namanya aset, logo itu namanya aset. Nah, ini berbagai macam destinasi. Artinya kameramennya dua, satu drone pilotnya, satu pilot drone, kemudian satu audio man atau sound man. Artinya ada empat sumber. Nah, gimana cara biar gampang editnya, biar enak editnya? Oke, langsung aja kita masuk ke software editing. Oke, koneknya. Jadi software editing ini ada di sini. Ini sudah kita capturekan gambarnya. Nah, pertama adalah atur file sesuai destinasi atau lokasi. Itu lebih enak, lebih gampang. Contoh, kita bikin bin yang namanya bin di dalam software editing kita. Bin, misal kita hanya dapat hanya kita tuju 3 lokasi berdasarkan lokasi syuting ya. Lokasi, misal Masjid Raya, Museum Tsunami, dan Museum Aceh. Ini ada 3 bin. Ini Masjid Raya, Masjid Raya, Museum Tsunami, dan Museum Aceh. Ada 3 lokasi dengan kamera, dua kameramen dan satu drone pilot dan satu soundman. Artinya apa? Dalam folder Masjid Raya ini kita masukkan kamera satu Masjid Raya, kamera dua Masjid Raya, kemudian sound Masjid Raya dan drone Masjid Raya. Sama juga dengan Museum Tsunami. Kamera satu Museum Tsunami, kamera dua Museum Tsunami, drone Museum Tsunami dan audio Museum Tsunami. Dengan Museum Aceh juga sama. Artinya apa? Kameramen satu kan juga ikut ke museum, juga ikut ke Masjid Raya. Jadi file dia yang isinya cuma Masjid Raya kita taruh di folder ini. Jadi di dalam sini hanya ada file-file tentang gambar Masjid Raya yang sudah diambil dari berbagai kameramen. Ada dua kameramen di situ. Jadi di folder ini sudah tidak ada lagi tercampur dengan Museum Tsunami. Tidak lagi tercampur dengan Museum Aceh, jadi berdasarkan lokasi lebih enak seperti itu. Dan tidak disarankan untuk menggabungkan semua kamera ya. Ini kamera kan ada 3 nih, digabungkan dalam satu bin, itu tidak disarankan. Karena apa? Kadang kameranya beda yang dipakai, tipe kameranya beda, terus nama kameramennya juga beda, kadang settingannya berbeda. Jadi tidak disarankan. Lensanya juga pasti berbeda. Jadi satu ambil lens, satu ambil long atau long zoom, itu bisa berbeda. Nah, sangat disarankan untuk tetap memisahkan kamera itu, kamera satu, kamera dua, tapi berdasarkan destinasi. untuk edit juga jadi enak. Kebayang gak? Gambarnya berat apa? Laptopnya berat, editannya besok pagi. Kayak apa tuh? Ya kan? Gambarnya akan acak-acakan. Karena itu mempengaruhi mood juga kan. Bedakan ya nanti ketika kita kerja di tempat yang rapi dengan kerja di warkop yang penuh dengan asbak rokok, pasti beda. Beda kan? Moodnya pasti beda. Beda kan? Kita edit di sudut sana, kita set meja yang bagus gitu kan. Tidak ada apapun kecuali laptop kita atau komputer kita untuk editing. Taruh ini, taruh yang wangi-wangi, ya kan. Terus musik-musik yang seperti ini, gitu kan. Enak gak kita edit? Tidur ya kan, ya kan. Pasti kan, apalagi suasananya seperti itu gitu. Nah, perlu kita karena gini, banyak orang bergali bahwasanya kenapa kalian belum selesai? Aku gak mood banget nih. Kenapa gak mood gitu? Ya gak tahu aja, pokoknya belum mood aja. Nah, itu jangan dibiasakan sebelumnya. Oke, kerja sini memang kerja yang sangat membutuhkan mood. Tapi deadline itu gak bisa ditawar. Mood bisa ditawar. Mood bisa kita bangun. Nah, gitu. Biasanya teman-teman kalau membangkitkan mood pakai apa? Pakai apa? Oke, pakai musik. Udah pakai musik. Musiknya apa? Tapi di mood gimana tuh musik serius? Ketika saya mau kerja gitu kan, ya gimana ya? Random gitu loh. Apa yang enak di telinga saya ya saya putar aja. Kita roll terus kan ada yang musiknya 10 jam di YouTube kan. Musiknya itu aja gitu kan. Ya, gak tau, jadi enak aja gitu kan. Ada lain gak yang membangkitkan mood? Karena editor materi ini sangat terkait dengan mood. Apa? Ada yang mobil? Ada ya? Oh, kopi. Oke, itu yang saya kemudian lihat ya. Kopi. Kopi, jadi mood, ya kan? Jadi oke, terus kemudian mobil. Mobil oke juga, terus apa lagi? Ada lagi? Rokok. Siap, ada lagi yang lain? Apa tuh? Oh, jadi kemudian lagi, oke siap. Jadi mood ya? Terima kasih ya, ya. Semangat kakak ya. Semangat kakak ya. Berarti sangat bergantung dengan itu ya. Sangat bergantung dengan itu. Nanti ketika putus gimana? Coba bilang semua berarti ya. Nah itu jangan dibiasakan seperti itu ya. Jangan dibiasakan. Oke, itu untuk membangkitkan mood. Salah satunya adalah manajemen file yang baik, yang rapi. Itu di awal. Kalau kita agak capek di awal lebih, tapi nanti enak ke belakangnya. Karena kita penting. Ketika nanti kita mau nyari file yang sudah diedit, tapi kita sudah edit nih. Tapi pas lagi di preview, kita butuh shoot gambar menara Mesir Raya. Di mana ya menara Mesir Raya? Kita kalau nyari satu-satu, kalau gambar itu dicampur, kita akan susah. Apalagi filenya kaca. Nah, lebih enak seperti itu. File menara Mesir Raya. Kita cari aja folder. Karena dari misalkan berdasarkan lokasi, berikutnya file Mesir Raya, di dalamnya ada kamera 1, kamera 2. Tinggal dicek aja. Langsung ketemu. Gitu. Nah, itu ngirit mood juga ya. Ngirit mood, ngirit durasi. Ya. Kalau kita udah capek nyarinya, di mana tenggelam filenya, sudah acak-acakan. Ya. Apalagi orangnya emosian ya. Jadi editornya baper. Nah, kita tidak baper. Oke, editing offline dan online tadi sudah dijelaskan ya, sangat detail. Kemudian audio mixing juga sama. Ya, yang di audio post itu audio post itu meliputi ya balancing audio, ya, artinya menyeimbangkan suara. Menyeimbangkan suara itu ketika layarnya di sini ada orang teriak di sana gitu kan. Ya, suaranya dibikin berat di sana itu paddingnya gitu kan. Ada mapping paddingnya kan. Padding itu apa ya? Letakkan suara dalam video gitu kan. Misal motor dari sini ke sana, nyeng, kan pasti beda ya. Beda ya, apalagi suaranya stereo. Nah, biasanya teman-teman rekamnya flat, mono gitu. Itu bisa diakalin di mixing gitu. Jadi suaranya berbeda dari sana sampai ke sana. Nah, jangan terbalik kalau kembali ujung. Ya, ya. Oke, kemudian ada penambahan efek suara. Jadi info aja buat teman-teman. Efek suara itu benar-benar dibuat sebenarnya, dibikin. ketika memang kita nggak dapat detail di lapangan di lokasi syuting. Contoh, menginjak pasir itu ada suaranya nggak? Apalagi kalau close up gitu, orang udah jalan di pasir. Atau mungkin bukan pasir lah. Oke, pasir yang ada airnya, pasir pantai, ada suaranya nggak? Tapak-tapak itu ada ya, ada suaranya. Tapi kadang kita di lokasi kita nggak dapat detail itu. Nah, akhirnya dibuatlah secara sengaja gitu kan, bikin efek suara orang menginjak air di pantai. Dan itu ada pekerjaannya sendiri, ada departemennya sendiri, namanya Foley Artist. Foley Artist. Oke, PR buat teman-teman ya, apa yang namanya Foley Artist nanti cek di YouTube. F-O-L-E-Y, Foley Artist. Foley Artist kerjanya bikin sound effect untuk film. Sorry, kalau dilihat kayak orang gila sebenarnya. Di studio itu mereka lari-lari sendiri, ya kan, lihat video, tapi sambil lari-lari, kan, di sini di bawahnya mereka buat cerita pasir, ya mereka buat pasir gitu kan. Terus bikin suara sendok berbenturan dengan piring gitu ketika adegan makan gitu kan. Bahkan adegan makan suara itu biasanya dikontrak sama orang mixing atau sound designer. Aku bikinin suara kuda gitu. Jadi harus bisa rekam itu. Nah karena dia udah punya stoknya banyak database-nya. Dan luar biasa itu dibisnisin sama mereka, dijual di marketplace online. Suara-suara itu aja, suara air mengalir. Karena kita kan cariin suara itu di suara burung misalnya, suara burung di pagi hari. Di kampung kita udah gak ada burung misalnya, tapi ketika kita ngasih gambar kampung kita kayaknya asik nih kalau pagi-pagi, penandaan pagi, kita kasih ambience suara burung. Nah ini kita kemana nyarinya? Di YouTube dong, ya kan? Bird chirping sound effect, SFX pasti keluar nih suara itu, kita dengar, kita tempel. Ternyata orang yang bekerja untuk ngerekam suara-suara itu ternyata ada gitu. Itulah namanya Foley Artist. Jadi memang pekerjaannya itu, dia di bagian departemen audio post gitu. Kemudian penambahan musik latar. Nah ini musik latar, ini mohon diingat, musik latar itu istilahnya apa, berlaku untuk seumur hidup juga. Istilah musik latar dalam film ataupun dalam video itu namanya scoring. Scoring, S-C-O-R-I-N-G, scoring musik. Jadi beda soundtrack dengan scoring. Soundtrack itu apa? Contohnya, ada teman-teman yang tahu soundtrack film, lagu-lagu yang soundtrack film. Sebutkan satu judul lagu dan filmnya. Munafik. Malaysia. Lagunya Anak Menang. Saya penyanyi Satu Yusuf. Oke. Okay. Oh ya, siap. Mantap sekali ya. Luar biasa. Yang film Indonesia ada? Ayat Cinta. Lagunya apa? Ayat Cinta. Siapa yang penyanyi? Rosa. Judulnya Ayat Cinta. Oke, okay, itu soundtrack. Ya, ada lagi? Ini soundtrack apa? Sekarang. Oke, okay. Penyanyinya? Niji. Kici, Laskar Pelangi, itu soundtrack. Walaupun bisa dibikin versi piano, ini untuk cover dan koran atau lagu cover. Tapi lagunya sendiri pasti dibilang OST, original soundtrack film Laskar Pelangi. Nah itu soundtrack. Bedanya dengan scoring apa? Teman-teman ada yang tahu scoring film itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu scoring film itu apa? Backsound. Oke, betul. Backsound untuk mengiringi film sesuai dengan moodnya. Contoh background di film scoring film. Ada yang ingat scoring film Pirates of Caribbean? Pernah nonton ya. Pirates of Caribbean, Jack Sparrow ya. Seperti apa soundtracknya? Seperti apa scoringnya? Itu ya. Bisa dinyanyikan di depan nggak ya menurut saya? Karena itu scoring, nggak ada liriknya ya. Pasti khas banget. Pasti sangat khas. Mudah-mudahan koneksi internet masih lancar. YouTube juga udah tahu bahwasannya itu namanya scoring ya. Kita cek scoring. scoring. Oke, kita dulu. Oke, banyak sekali dana yang ada. Tapi sekarang mungkin masih ambil backsound dan musik-musik yang ada dan memang gratisan lah di Zoom. Tetapi jangan salah, nanti ketika teman-teman mendalami atau konsisten di bidang videografi, apalagi nanti merambah ke film, pasti akan sampai di satu titik di mana teman-teman membutuhkan original story, walaupun filmnya film pendek, pasti. Karena gini, saya dulu masih awal-awal saya bikin video, saya tempel-tempel aja musik-musik yang saya suka. Ya, musik-musiknya Beatles, musik-musiknya Rolling Stone, musik-musiknya Peter Pan, ya kan? Karena ya udah masih kecil. Tapi barang kita jadi kelihatan ke original, ya kan? Karena apa? Itu lagi bukan orang, lagi orang. Apalagi di upload di YouTube pasti kena strike, ya kan? Ya, kita nyari viewers, nyari monetize, udah pasti nggak boleh kena strike. Bahwasanya itu kena copyright lah ya. Bahwasanya itu lagu orang dan itu nggak bisa pakai itu untuk nyari duit. Bisa. Artinya kita butuh yang namanya original score. Oke lah, beralih ke musik-musiknya gratisan. Ada di YouTube audio library, ya kan? Kalian teman-teman pakai juga. Nanti kalau cari musik di situ juga boleh untuk sementara. Kemudian, oke, naik di YouTube dan aman, nggak ada strike, masih bisa dimonetize dan masih bisa buat jualan karena itu free copyright, gitu kan. Tapi di sini kita bikin film yang agak serius nih, walaupun itu film pendek. Oke, musiknya kok kayaknya ada semua di tempat lain, musik aku gitu. Musiknya kayak nggak asing gitu. Maksudnya emang musik gratisan, tapi kayaknya semua orang pakai musik itu gitu. Akhirnya kita jadi mikir, bisa gak ya kita bikin musik yang untuk khusus untuk musik apa, untuk film kita sendiri. Jadi original score. Bisa gak? Ternyata bisa. Dan di Aceh, SDM-nya ada. Dan luar biasa. Makanya kita bikin platform namanya FPS Singbit. Ya, FPS Singbit itu nanti iklannya di luar ya. Jadi kita mau iklan juga, ya. Tetap FPS Singbit. Jadi nanti memberdayakan teman-teman yang memang bisa scoring musik di dimentori oleh Bang Mori Zandaher, kan Bang Mo. Nah, ya itu nanti dia udah 7 kali pertemuan dan akhirnya kita bikin platform yang bisa namanya FPS Singbit gitu. Itu buat teman-teman yang bisa scoring, nanti teman-teman komunitas ataupun yang dari Aceh mau bikin film tinggal ambil musiknya dari situ dan bisa request. Nah, itu sekilas tentang musik Natal. Jadi apa namanya? Istilahnya musik latar dalam film? Oke, musik scoring atau scoring musik ya, sama aja. Jadi bisa dicek nanti di YouTube apa aja itu tentang scoring musik original scoring dari film-film yang ada. Karena original scoring itu menjadi lahan ataupun aspek marketing tersendiri gitu untuk film Hollywood. Kenapa seperti itu? Dengan mendengarkan scoringnya aja gitu. Itulah kerennya film Hollywood ya. Dengan mendengarkan scoringnya aja kita jadi tahu itu film apa gitu. Film Superman itu beda scoringnya ya. Film Jurassic Park, film Hobbit, film Star Wars gitu kan. Dengan dengar itu aja kita udah hafal tuh filmnya gitu. Nah itu nanti akan diserahkan ke scoring itu kan diserahkan oleh orang mixing gitu. Diserahkan oleh namanya komposer ya, komposan musik diserahkan ke film mixing, audio mixing untuk di mixing atau di balancing. Jadi ketika nanti genre musik aja kita volumenya akan digedein levelnya, terus kemudian ketika ada dialog dia akan turun dialognya apa atau suara musiknya ya. Kemudian terakhir ada proses color correction atau color grading ya. Jadi ya sebenarnya tadi seperti yang kita bilang bahwasanya pewarnaan itu adalah satu departemen sendiri ya, colorist namanya, colorist dia khusus menambahkan warna sesuai mood filmnya gitu. Nah itu pekerjaan yang sangat susah gitu, untuk pembelajaran. Bayangkan kita syuting 90 menit gitu kan, artinya untuk durasi film 90 menit syutingnya berhari-hari dengan kondisi cuaca berbeda, terus dengan settingan kamera yang mungkin berbeda, itu harus disamakan dalam durasi waktu 90 menit. Warnanya, makanya muncul istilah color grading atau menyamakan grade dari warnanya itu, grade color itu susah gitu. Jadi memang harus diserahkan ke ahli warna ataupun colorist. Nah biasanya kita masih dipegang oleh editor, sementara editor bisa, ya nggak masalah. Mungkin dalam skala kecil, jadinya masih bisa, masih kuat untuk grading. Jadi contoh ketika adegannya apa, filmnya film drama gitu, tahun 30-an, 1930. Jadi otomatis filmnya nggak akan full color, pasti akan lebih ke low saturation ya. Lebih agak black and white, tapi ada masih ada tone kulitnya sedikit gitu. Lebih hitam putih lah. Lalu filmnya tentang remaja Korea-Korea itu, filmnya warnanya lebih pastel gitu, lebih pop gitu, lebih colorful. Gitu aja. Dan setelah itu, setelah selesai, banyak ekspor. Ya, setelah proses ini offline dan online selesai, selanjutnya banyak ekspor sampai siap untuk ditayangkan. Oke, dan sampai sini teman-teman yang editing, ada yang mau didiskusikan nggak? Ada yang mau di... Mumpung kita mau edit. Oke, silahkan. Oke, suara oke. Oke, siap-siap. Silahkan di diskus. Mungkin dari trailernya aja bisa dilihat kalau di YouTube ya ada Lalu terus mereka dibikin colornya pop gitu kan, colornya full color, ya gak masalah juga gitu kan. Ya mungkin di zaman itu memang di mata kita ya semuanya berwarna semua gitu kan, gak hitam putih juga gitu kan. Cuman karena pengen ngambil kesan sejarahnya gitu kan, karena film sejarah lebih asal-asal zaman dulu itu lebih black and white, ini ada warnanya gitu kan. Mungkin itu diambil untuk menyesuaikan temanya. Nah itu perlunya berdasarkan grading menyesuaikan dengan mood filmnya. Nah, film Soekarno moodnya klasik ya, pas dibikin hitam putih gitu. Seperti itu. Gitu tapi ada yang lain teman-teman tentang editing. Udah mulai mulai edit belum? Udah mulai edit? Udah mulai berhasil editing. Ini setengah lima. Setengah lima jalan bang. Bang. Ya. Yeah. berbeda, settingannya bersama. Nah itu kan apalagi dengan settingan yang berbeda, kita harus samakan warnanya. Gimana caranya itu gak kelihatan bahwasanya itu dua kamera berbeda, merek berbeda gitu kan. Karena apa? Nanti akan muncul istilah belak. Nah kalau dari kewarnanya belak-belak ya. Jadi bagus nih, tapi begitu kesin yang dekat atau tidak, kemarin jadi kamu gelap. Nah itu berarti belum dikirim warnanya. Belum dikirim warnanya. Muncul istilah kalau gede itu penyamakan warna. Biasanya kalau gede hanya dilakukan di durasi-durasi panjang gitu. Durasi panjang. Nah kalau durasi pendek, itu lebih ke kalau koreksi. Kalau koreksi sama sebenarnya. Sama kalau yang itu ya. Tapi dia lebih simpel. Biasanya kita pasang preset aja, itu sudah rata semua warnanya. Paling tidak, oh ini yang terlalu gelap, kita naikin, kita turunin. Nah itu sekarang ada yang namanya LUT, L-U-T ya, lookup table. Mungkin teman-teman yang editor sering dengar juga. Itu semacam seperti preset, preset warna. Oke lah, simpelnya kalau di Instagram filter. Ya kan, ketika kita bikin Insta story ada filternya. Ya. Klasik, ada yang Jakarta, ada yang Port Melbourne, ada yang Cibreng. Cibreng gimana ya? Ya, jadi apa namanya? Lut itu seperti preset. Kalau dicek di Google, LUT, huruf besar semua. Lookup table namanya, seperti preset. Kalau di Instagram atau di software-software editing foto lainnya gitu. Nah kalau di video namanya lookup table. Nah loot ini yang keluarin itu adalah dulunya, awalnya yang keluarin adalah perusahaan kamera itu sendiri gitu. Misal Sony ini keluarkan S-Log, dia siapkan juga loot untuk S-Log gitu. S-Log itu adalah settingan flat dari Sony. Misal Sony kalau mau dikirimin nanti di Post Pro, kita harus pilih settingannya S-Log. S-Log itu adalah pokoknya gak tahu apa singkatannya, yang itu file warna mentahnya dari Sony. Nah itu, jadi kayak yang tadi saya bilang, itu pucat banget. Gambarnya pucat di kamera, tetapi nanti ketika di-grading, kita pasang LUT itu, LUT Sony, Sony S-Log, itu warnanya akan keren banget. Dan teman-teman bebas ngatur mau pakai LUT apa aja, gak harus dari Sony, karena sekarang banyak videographer atau stylist-stylist yang menjual LUT itu juga. Dijual, settingan warna itu dijual. Misal contoh, kalau mungkin terkenal dengan subcorder atau segala macam, subcorder ya kan, Justin Mercer di tempat mereka ya, terutama videografer traveler ya, mereka menjual looknya itu. Gampangannya ya, menjual preset warnanya gitu. Bahkan ada yang share secara gratis gitu. Itu kita tempel aja di software editing kita, warnanya hampir seperti itu. Persis sama ketika saya dengan kamera lagi ini, ketika saya dengan kita kamera kita benar ya, ini kalau kamera kita besutnya sudah full color dari lapangan gitu kan, pasti akan aneh ketika kita tempel lebih itu. Nah kembali lagi ke solusi tadi kan tentang lebih ya, kembali ke solusi gampang sekali sebenarnya kasih warna itu, karena di software editing sekarang sudah tertanam juga plugin gitu kan untuk color grading dan color correction sudah tertanam. Contoh kalau di Adobe Premiere kita ada yang magic color kan, atau mungkin kita bisa pakai plugin tapi yang lain, tapi dengan magic color kita sudah cukup. Terus kemudian kita bisa download secara gratis di internet loot untuk wedding misalnya, itu gratis, beneran gratis di internet. Cari aja wedding loot atau cinematic wedding loot, tempel aja di situ, pasti bagus warnanya. Padahal memang dipersiapkan untuk ya yang bikin itu juga spesialis wedding di luar negeri ya gitu kan. Memang khusus untuk wedding biasanya. Tapi kembali lagi, kadang kok beda ya di iklan sama di video kita gitu kan. Apa karena orang-orangnya berbeda? Kita di luar negeri karena bule jadi bagus gambarnya gitu kan. Bisa jadi. Bisa jadi itu salah satu faktor. Faktor kedua adalah mungkin settingan kamera kita yang salah. Kalau mau pasang loot, ya, kalau mau pasang loot, ataupun kalau mau nanti di grading di post production, kita ada mau ubah-ubah warnanya, mau kasihin warnanya. Lagi-lagi di settingan kamera kita jangan pakai settingan mantap. Artinya jangan pakai settingan standar. lupa dirubah. Harusnya ngambilnya itu memang flat, warna flat. Artinya warna yang memang pucat tadi itu, warna mentah. Nah, itu tadi. Ketika memilih ke warna mentah atau warna flat atau warna yang mentah tadi, untuk proses nanti di post production lebih enak, kita lebih leluasa. Karena warna itu belum ditentukan. Jadi ketika kita pasang loop di situ, udah pasti bagus hasilnya. Udah pasti bagus. Jadi bukan warna standar. Nah, itu solusinya. Kenapa kok bisa bagus warna weddingan kita gitu? Karena sekarang banyak yang cakep-cakep juga yang bikin ngambil weddingan dan benar-benar warnanya asik, enak pilihan. Pasti karena settingan kameranya itu ngambilnya mentah ataupun lock tadi. S-lock atau kalau Panasonic dia pakai V-lock. Ada settingan tertanam di dalam kamera. Mungkin teman-teman bisa belajar. Itu basicnya seperti itu. Detailnya, cari-cari di YouTube ada mungkin. Nah, setelah workshop ini kita bisa cari-cari tentang warna itu. Karena saya termasuk orang yang sangat suka bermain dengan warna itu. Dan kebetulan job base saya sebagai editor sudah merambah ke colorist. Artinya ada yang orang yang teman-teman yang memang order khusus untuk saya untuk mewarnai film mereka. Nah, sebelum di order itu, sebelum syuting saya harus mati-mati. Oke, nanti saya warnai. Tapi ingetin ke kameramen atau ke DOP, settingan kamera harus flat, harus mentah. Logikanya seperti ini. Ketika gambar itu hitam putih, lebih enak gak kita warnai. Mewarnai gambar misalnya, pakai spidol. Oke, ada gambar hitam putih nih, di kertas. Kalau mewarnai gambar, ada yang kita mewarnai gambar, pasti yang dikasih adalah gambar yang memakai warnanya. Jadi enak kita memilih warnanya, pasti gitu. Bayangkan adik-adik kita, anak-anak kita, suruh lo mau warnai gambar, tapi kertasnya, gambarnya sudah ada warnanya, mau ngapain? Pasti nggak bisa, itu sama sih. Jadi range color kita nanti, ketika gambarnya masih mentah, warnanya masih mentah, kita bebas kita mau bikin itu jadi klasik sekalian, jadi berwarna sekalian, gitu. Itu sangat kita leluasa dibandingkan dengan settingan kamera kita yang sudah standar ataupun colorful. Memang kita sering tertipu untuk foto, oke, untuk foto dalam artian ih gambarnya bagus ya, warnanya tajam ya, padahal nanti di post production gitu kan, ketika kita mau coloring gambar yang tajam itu kita gak bisa apa-apain ya, karena memang sudah ada warnanya sudah maksimal. Itu sih ini solusinya ada dalam settingan kamera aja. Biasanya bagus kita pakai Sony gitu kan, bisa bagus kita di Canon juga kita bisa setting flat, banyak tutorialnya. Oke. Kemudian ada lagi bang, ada lagi ya yang mau ditanyakan. Oke, jadi editingnya nanti sekarang sudah mulai proses editing ya, silakan sambil ngedit nanti diselesaikan di rumah. Besok pagi harus sudah selesai. Besok pagi sudah harus selesai. Karena kita menonton bareng. Nonton bareng. Yang mau berbeda boleh juga, eh jangan. Gracias. Ya, artinya tingginya cahaya itu biasanya kamera Nikon untuk video karena memang spesialisasi sendiri buat di video dia tak terlatih, dia butuh cahaya yang cukup untuk hilangin filter itu namanya filter karena butuh cahaya yang cukup. Nah kamera-kamera mirrorless video sekarang seperti Sony cahaya segini tadi masih aman, cahaya di sini masih aman, dia nggak akan filter. Dan ketika memang kondisi seperti itu, lebih baik tidak direkam. Artinya tidak rekam. Solusinya apa? Cahaya. Atau pokoknya jangan direkam sama sekali. Karena pasti nanti tidak bisa ditolong itu soalnya. Itu akan bisa ditolong. Dan solusinya dari tempat yang terang. Gitu kan? Ambil kita terang. Itu ke video. Nah biasanya Nikon kelemahannya di situ karena spesialisasi Nikon bukan di video. Di foto. Foto biasa. Untuk foto profesional, tapi untuk video dia lemah. Makanya dalam sini ini dia nggak merekomendasikan untuk rekam video. Tetapi di outdoor dia masih, karena kalau dilempar ke tengah atau cahaya yang cukup pasti aman. Ya, jadi shutter speed artinya ketika dia. Nah, untuk Sony gelap seperti ini, shutter speed-nya dinaikin, itu masih bisa nangkep. Karena spesialisasi ini, kamera Sony ada di studio, bukan? Ini video. Jadi, solusinya adalah, nggak ada solusi sih. Nggak ada solusi. Solusinya adalah pindah lokasi atau ditambah lampunya. Karena kemampuannya terbatas untuk low light ataupun cahaya ini pentingnya itu pentingnya lampu untuk produksi video. Oke, ada yang lain? Oke, sekarang sudah mulai editing ya, teman-teman sudah mulai editing semua. Yuk, coba dipraktikan editingnya. Nanti kalau yang kesulitan ataupun ada kendala sambil ditanyakan boleh. Softwarenya beda semua ya, masing-masing ya, bebas menggunakan software apa ya, bebas. Oke, kita edit sambil. Atau bisa. Lagi tadi kan.